Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Memasuki bab ke-15, beliau katakan babu salatil kusuf, bab tentang salat kusuf. Salat kusuf disebut pula salat khusuf dengan kaf atau dengan kha, khusuf, khusuf. Ada sebagian ulama mengatakan itu berbeda karena khusuf dengan kha itu terkait bulan atau gerhana bulan, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qiyamah, fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar, khasaf, khusuf, bulan. Adapun kusuf dengan kaf itu matahari, gerhana matahari. Ada pula yang mengatakan sama saja. Mau dikatakan kusuf, mau dikatakan khusuf, keduanya maknanya sama. Al-kusuf para fuqaha sebutkan tertutupnya cahaya matahari atau bulan, dan itu lebih tepat dari sebagian yang mendefinisikan bahwa kusuf atau khusuf adalah hilangnya cahaya matahari atau bulan. Tertutupinya itu lebih tepat, karena cahayanya ada, bukan hilang. Masih ada, hanya saja tertutupi, terhalangi, sehingga tidak tampak oleh kita yang di bumi. Tentunya juga tertutupi cahaya ini bukan karena awan, bukan karena mendung atau yang semisalnya. Karena kalau itu tidak disebut kusuf, hal yang biasa dan lumrah terjadi. Namun ini kejadian yang menyalahi kebiasaan yang terjadi dilihat oleh mukminin. Adapun matahari tertutupi cahayanya atau terhalangi karena bulan yang bergerak dan berputar, sampai kemudian bergeser kembali, terbuka dan terlihat cahayanya. Adapun bulan tertutupi cahayanya oleh bumi. Sehingga kalau itu matahari, bulan yang menghalangi antara matahari dan bumi. Oleh karena itu, para fuqaha sebutkan terjadinya kusufus syams, gerhana matahari di akhir-akhir bulan. Karena di situ memungkinkan bulan menghalangi dan menutupi antara matahari dan bumi. Adapun khusuful qamar, khusuf, gerhana bulan, bumi yang menghalangi, menjadi penghalang antara matahari dan bulan. Oleh karena itu, gerhana bulan, khusuf, gerhana bulan terjadinya malam-malam yang itu merupakan terang-terangnya cahaya bulan di tanggal-tanggal purnama, belasan, pertengahan bulan. Karena cahaya bulan saat itu kuat dari sorotan cahaya matahari. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, "Famahawna ayatal lail," menunjukkan bahwa cahaya bulan banyak mengambil dari kuatnya cahaya matahari. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwasanya kusuf, gerhana, maklum, diketahui sebabnya secara hissiyah. Artinya bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa diteropong, ada yang menghalangi. Namun yang lebih penting bagi kita adalah sebab syar'i. Kalau itu sebab hissi. Hissi itu sesuatu yang konkret, bisa dilihat, bisa diteropong. Oh ini ada bulan menghalangi antara matahari dan bumi, ada bumi menghalangi antara bulan dan matahari. Ada sebab hissi ya. Lebih penting adalah sebab syar'i. Sebab yang dijelaskan dalam syariat, dan itu melalui para lisan para rasul alaihimussalam. Sebab hissi diketahui oleh ahlul falak, bisa dibaca atau diperkirakan dengan ilmu falak oleh ahlinya. Ini tanggal sekian, pada pukul sekian akan terjadi dengan izin Allah, kalau dia muslim, dengan izin Allah, gerhana bulan seperti diumumkan besok malam ya. Nah, setelah sholat isya kurang lebihnya. Karena perputaran falak ini, bergeraknya matahari, bergeraknya bulan, bisa diketahui manazil, di mana dia berpindah, di mana dia berhenti, sehingga bisa mereka hitung dan mereka perkirakan kapan itu terjadi. Ini asbab hissiyah. Di sana ada asbab syar'iyah. Sengaja disebutkan demikian sebelumnya, mungkin perlu kita tahu bahwa dalam banyak ayat-ayat Quran menjelaskan kepada kita bahwa yang berputar ini, galaksi-galaksi ini, planet-planet ini, matahari, bulan, bumi, Allah jadikan menetap dan diam, tidak bergerak. Dan dalam ayat Quran banyak Allah sebutkan hal itu. Antara lain Allah sebutkan di Al-Tabarok, surat Al-Mulk, A'amintum man fis sama'a yaksifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Merasa amankah kalian dengan yang di langit? Yani Allah. Kalau Allah murka, Allah jadikan bumi kalian tamur. Tamur, makna ayat dalam tafsir para mufassirin, artinya dijadikan oleh Allah, kalau Allah murka, dijadikan dia bergerak, dijadikan dia berputar sehingga goncang. Penghuni, penduduk bumi ini akan merasa goncang, tidak merasa tenang dan aman, karena Allah murka. Masyaallah al-afiyah. Demikian pula Allah sebutkan tentang gunung, hikmah. Allah ciptakan gunung sebagai rawasiya an tamida bikum. Rawasi. Rawasi itu rawasiya sebagai pematok atau penguat bumi. Rosia, supaya dia kokoh, semakin kuat, semakin tenang, anteng, pasak, layaknya orang masang tenda, kan ada pasak-pasaknya, supaya tenda itu berdiri tegak, supaya tenang, gak goyang-goyang, gak begini. Gunung Allah jadikan seperti itu, untuk bumi, sehingga buminya tenang, sehingga buminya anteng. Makanya Allah katakan rawasiya an tamida bikum, agar bumi kalian itu tidak tamid. Tamida bikum, semua mufassirin, Baghawi, Ibnu Katsir, dan mereka fuqaha besar dalam madzhab Syafi'i dan banyak ulama tafsir yang lain menyebutkan agar bumi kalian tidak bergerak, agar bumi kalian tidak goncang, tidak berputar. Ditenangkan, dipasangkan pasak-pasak bumi ini, gunung-gunung, sehingga tenang bumi. Dan kita ngerasakan tenang. Si petani nyangkul dengan tenangnya, buminya anteng. Yang pembangun membangun dengan tenangnya, bangunannya sampai tinggi, pencakar langit istilahnya. Tenang buminya, diam, gak goyang, gak berputar, gak gerak. Ya, kalau bumi itu goyang terus, berputar terus ini, enggak akan tenang mereka. Tidak bisa mendapat kemaslahatan dalam hidupnya untuk beraktivitas dan mendapat kebaikan dalam ma'isyah dan kehidupan mereka. Allah jadikan demikian bumi. Demikian dalam ayat-ayat Quran. Dalam sunnah Rasul pun demikian. Rasulullah katakan Baitul Ma'mur, Haramullah fis sama, muhadhi li haramillah fil ard. Baitul Ma'mur adalah haramnya Allah di langit, sebagaimana tanah haramnya di bumi, Mekah. Di langit juga ada Baitul Ma'mur, persis di atas Mekah. Rasul sebutkan setiap hari masuk di dalamnya Baitul Ma'mur yang di langit 70 ribu malaikat bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah, dan mereka tidak keluar lagi. Begitu masuk enggak keluar. Tiap hari 70 ribu masuk. Menunjukkan banyaknya malaikat Allah. Al-Muhim, Rasul katakan Baitul Ma'mur berada tepat di atas Mekah, segaris lurus dengan Mekah, karena Mekah tanah haram di bumi. Jika bumi itu berputar, maka saat dia berputar, berpindah, ada ketidakbenaran dari yang disabdakan oleh Rasul SAW. Kalau ini misalnya tanah haram Mekah, dan ini berarti yang di atasnya adalah Baitul Ma'mur yang di langit, kemudian buminya berputar, saat dia berputar berarti sudah tidak sejajar dengan Mekah, atau Mekah saat itu sudah tidak sejajar lagi dengan Baitul Ma'mur, karena berputar meninggalkan Baitul Ma'mur, tidak lagi segaris. Dan kita jauh lebih mengimani apa yang disabdakan Rasul ketimbang teori-teori manusia yang belum tentu tahu antara kebenaran dan kesalahannya, bahkan tidak mengenal iman kepada Allah SWT. Yang mengaku dan membicarakan itu hanya bersumber kepada orang-orang kufar, musyrikin, yang juga gak pernah menyaksikan secara langsung. Di mana dia saksikan? Kemudian dia duduk, dia lihat planet bumi ini berputar, dia lihat, dia saksikan langsung. Dan apakah bisa mereka buktikan secara visual, nih loh filmnya, buminya berputar begini, disaksikan secara langsung live? Gak pernah bisa ditunjukkan. Perkiraan, teori mereka menunjukkan bahwa bumi itu berputar, bumi itu begini, tanpa ada nas dan sandaran dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mereka. Selain itu, bahkan jangankan kita muslimin, orang-orang yang punya iman, beriman, yakin, percaya kebenaran apa yang disebutkan Allah, apa yang disebutkan Rasulnya, di kalangan mereka sendiri terjadi baku bantah, perdebatan bahwa benar tidak bumi itu berputar, bergerak. Karena kenyataannya juga kalau dia berputar, salah satu logika yang mereka sebutkan membantah itu, orang safar gak akan sampai-sampai, uber-uberan akhirnya. Kamu dari sini, taruhlah itu Amerika, naik pesawat mau kemana, mau ke Indonesia, mau ke Jepang, mau ke Eropa, naik pesawatmu terbang, set. Jepang di sini misalnya, dia berputar, pesawatmu berputar, ngejer, tapi ini terus berputar, kapan bisa turun? Oh, ini berputar terus, buminya berputar terus, kapan pesawat ini bisa turun untuk bisa landing dengan tenang, dengan tepat di daerah yang dia tuju? Buminya berputar terus, diuberkan akhirnya logikanya. Ya gak nyampe-nyampe, kapan bisa dia nyampe? Buminya terus berputar, ketujuan yang diinginkan gak akan bisa kena, diuber terus kayak termulen akhirnya. Logika saja kita menunjukkan gak benar. Kenapa orang bisa safar dengan tenang, dengan tepat dari satu daerah ke daerah lain? Karena buminya tenang, berhenti, nyaman. Yang dari barat ke timur, yang timur ke barat, mau ke tenggara, buminya tinggal menunggu, pesawatnya terbang, turun di situ, turun di sana. Al-muhim itu kembali kepada kusuf, makanya lebih penting tinjauan syariat tentang apa yang terjadi. Sebab syar'i bahwa ini semua terjadi dengan kekuasaan Allah. Gerhana matahari, gerhana bulan, untuk membuat takut, insaf dan sadar agar bertobat hamba-hambanya. Karena ini kejadian luar biasa, menyalahi kebiasaannya. Gak seperti itu biasanya. Makanya tadi bukan terhalang karena awan, bukan karena mendung, bukan karena ini, tapi karena planet yang begitu besar, bulan, matahari, bumi. Sengaja Allah tentukan demikian. Yukhawifullah biha ibadah, Allah membuat takut hambanya dengan itu, agar mereka segera kembali kepada Allah, bertobat, banyak istighfar, mendekatkan diri kepadanya, banyak doa. Dalam perkara kusuf maupun kusuf, gerhana bulan atau matahari, begitu pula para ulama sebutkan kejadian-kejadian yang menyalahi keumuman dan kebiasaannya. Bagi seorang mukmin lebih dari sekedar kejadian alam, tapi itu kekuasaan Allah, peringatan dari Allah agar mereka segera bertobat kepadanya, meninggalkan berbagai maksiat, pelanggaran, mengamalkan syariatnya, sunnah rasulnya. Itu tujuannya. Termasuk pula selain gerhana, gempa bumi, angin yang kencang, dan yang semisalnya, kejadian yang di luar nalar manusia. Bagi seorang mukmin, dia akan segera kembali kepada Allah, takut jangan-jangan ini karena dosa mereka, karena maksiatnya. Seorang mukmin segera introspeksi diri, banyak doa, istighfar kepadanya, bukan kemudian sibuk membahas dan membicarakan sebab-sebab hissiyah tadi. Kalau gempa bumi misalnya, ini terjadi berapa skala, skala apa namanya? Hah? Skala, ya, Richter. Ini terjadi di belahan sana, berpotensi tsunami, tidak berpotensi, terjadi gesekan lempengan bumi yang ini, yang itu. Sebatas itu yang dibahas, titik, selesai. Mana rasa takut kepada Allah, mana taubat, mana doa, mana istighfar, enggak ada sama sekali bagi mereka. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Maka ini ayat dari ayat-ayat Allah yang Allah tentukan, Allah atur, dan mereka taat dengan perintah Allah. Sebagai peringatan bagi hambanya. Anil Mughirah ibn Syu'bah qala in kasafati syams ala ahdi Rasulillah yauma mata Ibrahim. Beliau bawakan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Di masa Rasulullah terjadi gerhana matahari tepat di hari meninggalnya Ibrahim, anak Rasulullah SAW. Ibrahim meninggal, gerhana matahari di hari itu. Faqala nas inkasyafati syams limauti Ibrahim. Maka orang pada berkata, ini matahari gerhana karena kematian Ibrahim. Alam bersedih karena kematian Ibrahim, anak Rasul. Gerhana matahari. Faqala Rasulullah, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifan limauti ahad wala lihayati. Matahari dan bulan, dua ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau hidupnya, lahirnya seseorang, siapapun itu, termasuk anak Rasul. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wa sallu hatta tankashif. Maka jika kamu lihat itu terjadi, berdoalah kalian kepada Allah, salatlah sampai terbuka cahayanya kembali terlihat. Muttafaqun alaih wa fi riwayatil Bukhari hatta tanjaliya, sampai terang. Walil Bukhari min hadits Abi Bakrah, juga di riwayat Bukhari dari hadits Abu Bakrah, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Maka kalau terjadi gerhana, sholatlah, berdoalah sampai terbuka mataharinya atau bulannya. Di dalam hadis Mughirah menyebutkan itu terjadi gerhana di masa Rasul di hari kematian Ibrahim. Rasul beri nama anaknya Ibrahim. Sebagaimana nama kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasul kabarkan kabar gembira itu kepada keluarganya, lahirnya Ibrahim. Di Muslim, wulida liya layla walad fasammaitu Ibrahim fil hal. Malam ini lahir untukku seorang anak laki, dan langsung saat itu juga aku kasih nama Ibrahim radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini di sisi lain menunjukkan boleh, bahkan disyariatkan memberi nama anak di saat anak itu lahir. Procot keluar dari ibunya, kasih nama langsung. Dan begitu Rasulullah SAW. Lahir malam itu Ibrahim, anak laki, langsung beliau kasih nama, aku kasih nama Ibrahim. Maka disyariatkan. Begitu anak lahir, keluar dari janin ibunya, laki kasih nama Fulan, perempuan kasih nama Fulana. Kecuali mungkin belum siap orang tuanya, belum punya nama yang dia pilih, dia tunda untuk hari berikutnya. Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dalam usia kurang lebihnya, ulama sirah sebutkan 16 bulan, hampir setahun setengah. Lucu-lucunya anak diambil oleh Allah SWT, dan Rasul sangat bersedih. Dan wajar, manusiawi, kesedihan boleh, menangis boleh. Yang diharamkan kalau sampai pada tingkat meratap, teriak-teriak, histeris, seakan dia jengkel dan tidak terima dengan takdir Allah ini, kematian orang yang dia cintai, itu yang haram. Adapun orang enggak bisa menahan air matanya, sedih, maka itu boleh dan manusiawi. Dan Rasul bersedih dan disebutkan di dalam hadis Bukhari, Muslim, bahwa Ibrahim diangkat, digendong, diberikan kepada Rasul SAW radhiyallahu ta'ala an, sedang dalam keadaan Ibrahim nazak. Nazak itu orang yang hendak keluar atau sedang berjalan, arwahnya hendak keluar dari jasadnya. Biasanya seperti megap-megap begitu. Kalau yang biasa di sisi orang yang mau meninggal tentu tahu nazak. Kakinya sudah dingin, kaku sudah, karena berjalan lewat kepala, nyawa itu keluar. Al-Muhim, Ibrahim digendong, diberikan kepada Rasul dalam keadaan dia nazak, nyawanya berjalan. Rasul melihat demikian, seorang ayah, seorang bapak, enggak tahan karena sedihnya, kasihan, nangis Rasulullah SAW melihat Ibrahim. Dan dilihat oleh para sahabat berlinang air mata Rasul, menangis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul katakan, al-ain tadma', mata ini enggak tahan untuk menangis, dan enggak kuasa, enggak bisa ditahan, otomatis keluar karena hubungan emosional yang begitu dekat, bapak dengan anak atau sebaliknya, menangis. Wal qalbu yahzan, bukan hanya itu, hati ini bersedih, kata Rasul. Bagaimana tidak, anaknya. Wala naqul illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak boleh berbicara, berkata kecuali yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami, Rasul katakan karena dan digendong, kami wahai Ibrahim dengan berpisah denganmu ini sangat bersedih, karena Ibrahim meninggalkan mereka wafat radhiyallahu ta'ala. Di hadis lain di Bukhari juga Rasul sebutkan bahwa di surga Allah berikan untuk Ibrahim anak Rasul yang menyusui dia, karena usianya masih usia balita, masih usia menyusu, setahun setengah belum genap. Alhasil dia disusui di surga sana. hadis menjelaskan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai keluarganya, mencintai istri-istrinya, mencintai anak-anaknya, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Makanya dari awal kronologinya, Rasul begitu lahir Ibrahim, kabar gembira di beliau sampaikan kepada keluarganya, alhamdulillah lahir anak laki bagiku, aku kasih nama Ibrahim. Ini semua hubungan baik dengan keluarga, masuk dalam keumuman yang Rasul katakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya, anak istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Panutan imam sallallahu alaihi wasallam baik kepada keluarganya. Disebutkan pula bahwa sebelum meninggalnya Ibrahim dititipkan kepada salah seorang Ansor untuk disusui, untuk di ini makruf di Arab sana. Maka sering Rasul kunjung ke sana, dan tempatnya bahkan disebutkan di luar Madinah, di luar kota. Didatangi oleh Rasul untuk dilihat kif kondisi anak ini, kesehatannya ini, ya, sampai usia setahun 4 bulan sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan baiknya beliau menjaga hubungan, menyenangkan, hangatnya keharmonisan beliau dengan keluarganya, anak istrinya sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seharusnya setiap muslim baik muamalahnya dengan istri dan anaknya. Orang yang paling berhak mendapat bakti dia dan kebaikannya istri dan anaknya sebelum orang lain. Disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di, sahibut tafsir rahimahullah, beliau ulama besar, imam dan qadhi, seorang hakim besar, hakim agung di zamannya rahmatullahi alaih, guru besarnya Syekh Utsaimin. Di riwayat hidup beliau disebutkan saat pagi sebelum beliau berangkat ke kantor untuk, ini namanya hakim agung, ada tugas-tugas negara, sebelum beliau keluar atau saat beliau berjalan menuju pagar rumah, di luar rumah, di halaman depan, anak beliau perempuan, kecil, anak kecil, bersama temannya, anak tetangganya, sedang bermain-main. Ya, anak perempuan biasanya main apa, bikin rumah-rumahan begitu, ini dapur-dapuran, mainannya anak kecil perempuan. Begitulah, seakan-akan mereka seorang ibu, ini dapurnya, ini kualinya, ini wajannya, seakan mau menghidangkan sesuatu untuk tamu, ada gelas-gelasan kecil dan seterusnya. Nah, begitu beliau jalan, anak tetangga ini, teman dari anak beliau, menyapa beliau, ya Syekh, Tal, Tal itu mari, mari mampir ke rumah kami, rumah-rumahnya tadi. Enggak kemudian, ah anak kecil dan mau berangkat kerja, hakim agung dan ulama besar. Bukan begitu kemudian. Enggak dianggap, kemudian hancur perasaannya begitu saja, dicuekin. Bukan begitu beliau. Disambut dan diseriusi. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, barokah rumahnya baru, Masya Allah. Iya, kau sini duduk bersama kami. Dan duduk beliau. Berhenti sejenak duduk. Masya Allah. Mana ruang tamunya? Di sini. Tak bikinkan kopi ya. Ya, tidak ada kopi, tidak ada apa. Anak kecil. Ceret-ceretan, gelas-gelasan, ini, itu. Iya, iya. Odol, zen ini kopinya. Nah, enak ini. Bikinkan kopi-kopian. Aku minum ya. Iya. Ini ulama besar, ngadepi anak kecil. Diminum. Masya Allah, enak kopinya, segar. Nah. Sudah ya, aku mau ke kantor. Ya, jazakallah khair, terima kasih. Diampiri. Ya, besok tak ampiri lagi, insya Allah. Kata si anaknya, Bah, ini Abah, rumahku belum dijenguk, belum didatangi. Rumahmu besok, insya Allah. Mana beliau keluar dan besok bukan kemudian omong kosong kepada si anak, betul diampiri besoknya. Mana yang rumahmu? Besoknya ini masih main sama anak-anak. Ini rumahku di sini. Wah, aku mampiri ya, duduk bersimbuh. Diajak ngobrol anaknya. Ini anak kecil. Kamu tahulah anak-anak perempuan mungkin masuk usia-usia TK, senang jadi ibu-ibuan kan begitu. Intinya bagaimana hormat memuliakan si anak, seneng perasaannya. Kalau saja setiap bapak, setiap suami memuamalai keluarganya demikian, Allahumma barik, berkah rumahnya. Sakinah, mawaddah dan rahmah keluarganya. Paling-paling kamu perhatian gitu enggak ngambil waktu dari kamu 5 menit. Sebelum kamu beraktivitas sibuk ke sana kemari. Anakmu sedang apa misalnya? Mungkin gendong boneka atau apa. Masya Allah, siapa nama anaknya? Diajak gurau demikian, disenangkan hatinya. Sa'di, imam besar rahmatullahi alaih. Dan lebih dari itu Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.